Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi al-mujtaba. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas tentang pembelahan laut dan pembebasan Bani Israel dalam surat Thaha, dimulai dari ayat 77 sampai kemarin ayat 82, sekarang kita berpindah dengan dialog Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma'ajalaka angkaumika ya Musa, mengapa engkau datang lebih cepat dari kaummu wahai Musa. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah dialog keharmonisan. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang terdiri dari kehangatan, karena di dalamnya terdapat kerukunan antara suami dan istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, abang dan adik, atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Semuanya itu tidak lepas dari dialog, dari tegur sapa, dari sikap ingin saling mendukung dan membantu, dari sikap ingin saling membesarkan antar keberadaan saudara di sisinya. Suatu hal yang menarik di sini, di ayat 83 disebutkan Allah bertanya kepada Nabi Musa. Sebenarnya bahasa yang ditanya itu tidaklah suatu hal yang penting. Kenapa engkau lebih dahulu Nabi Musa daripada kawan-kawanmu yang berada di belakangmu, yang mengikutimu di Tursina ini? Itu pertanyaan sebenarnya tidak begitu penting dan tidak begitu urgen untuk dimasukkan di dalam Al-Quran kalau kita lihat secara sepintas. Tapi sebenarnya begitulah Islam. Ada hal-hal yang menurut kita tidak penting tapi sebenarnya penting. Basa-basi yang menurut kita itu biasa-biasa saja tapi sebenarnya disitulah letak keharmonisan. Disitulah letak tumbuh kehangatan di dalam rumah tangga. Disitulah letak kerukunan antar warga bisa terjalin dan terjamin. Di sisi lain, ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa visi, cita, dan tujuan para nabi dan mukminin adalah meraih ridha Allah. Jadi begitu semangatnya Nabi Musa untuk mencapai ridha Allah, sehingga dia keteter, sehingga dia dahulu dan jemaahnya keteter tertinggal di belakang. Karena apa? Karena semangatnya. Dalam beberapa hal, Islam melarang untuk al-itsar, untuk mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Al-itsaru fil ibadati mamnu. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah dilarang. Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama, misalnya ada sholat berjemaah, ada beberapa orang yang layak untuk menjadi imam, maka tidak boleh saling meminta orang lain untuk menjadi imam. Udah Pak Ustadz saja, udah Bapak saja, udah Kakek saja. Tidak, sekali ditunjuk langsung harus berani ke depan. Karena apa? Karena memang untuk meraih ridha Allah sebagaimana Nabi Musa itu harus lebih cepat daripada lainnya. Nah, sebagaimana orang yang lebih cepat untuk berbuat baik itu adalah orang yang terbaik. Karena apa? Karena kehidupan kita sangat singkat, sementara amal yang perlu untuk kita perbuat itu cukup banyak dan perlu kita persiapkan demikian matang. Maka ada momen untuk berbuat baik, ada momen untuk mencapai ridha Allah, ada momen untuk menebarkan amal soleh. Lakukan itu dan jangan ditunda. Karena apa? Karena penundaan boleh jadi membuat kita malas dan boleh jadi niat yang baik tadi pun terpupus dan hilang. Inilah pesan Allah di dalam ayat 83 yang terkait kepada Nabi Musa, tapi juga berlaku kepada kita umat Islam yang hidup pada saat ini. Untuk lebih jelasnya ayat 83 dari surat Thaha ini, kami mintakan Ustaz kita, Ustaz Perdana, untuk mengkaji lebih jauh dan lebih jelas. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, kembali terjadi dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa nampak sekali terjadi hubungan yang begitu harmonis antara seorang hamba dengan Tuhannya dalam bentuk dialog-dialog yang terjadi. Dan kalau saya tidak salah bahwa di dalam Al-Qur'an dialog yang paling banyak terjadi antara seorang nabi dengan Allah itu adalah yang terjadi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat indah sekali. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang membuat engkau terburu-buru ya. Walaupun dalam gambaran kita ini sesuatu hal yang tidak suatu hal yang kecil yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu sebenarnya bukan bertanya karena tidak tahu. Ya, tetapi sebenarnya di sini bisa bermakna lebih jauh daripada itu. Begitu juga di ayat sebelumnya Allah juga bertanya, "Wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang berada di tanganmu wahai Musa?" Ya. Jelas Nabi Musa itu megang tongkat, tetapi Allah bertanya, "Wa matilka biyaminika ya Musa, itu apa yang di tanganmu?" gitu. Allah itu tahu itu tongkat dan Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Musa sebenarnya tongkat yang dia pegang itu bukan hanya sekedar yang ada dalam gambaran pikiran Nabi Musa, karena dijawab oleh Nabi Musa, ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkat ya Allah, aku pergunakan untuk mengambil daun-daunan untuk memberi makan ya, untuk tempat aku bersandar ya, dan ada keperluan-keperluan lainnya misalnya ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Allah ini bisa jadi sebagai suatu teguran. Karena apa? Wa ma ajalaka? Apa yang membuat engkau terburu-buru wahai Musa sehingga akhirnya engkau meninggalkan kaummu di belakang? Nanti akan ada jawaban Nabi Musa dalam pertemuan selanjutnya di ayat selanjutnya. Jadi nampak di sini bahwa sebenarnya Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya untuk kemudian karena atas dasar beliau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya lagi salat jalan ke masjid ya, kita kemudian meninggalkan keluarga kita, cepat-cepat ingin sampai ke masjid, kita tinggalkan mereka di belakang. Dan ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dalam kasus yang akan terjadi selanjutnya ternyata mereka tidak pernah sampai ke Bukit Tursina. Ya. Kaum Nabi Musa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa tidak pernah sampai ke Bukit Tursina. Yang akan terjadi adalah ternyata mereka malah melakukan tindakan-tindakan kekufuran karena mereka akhirnya mengambil lembu yang patung lembu itu menjadi sesembahan mereka. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa katakanlah ayat ini merupakan teguran Allah kepada Nabi Musa bahwa di dalam kehidupan ini tidak layak seorang pendai untuk bersikap terburu-buru hanya karena ingin melaksanakan ibadah. Dia harus bisa mengiringi ya orang-orang yang dijadikannya sebagai objek dakwah. Jangan sampai karena kepentingan pribadi akhirnya kepentingan umat itu terabaikan. Jangan sampai karena misalnya umatnya sudah diajarkan untuk salat dan kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi ada pembinaan yang dilakukan secara kontinu, ada pembinaan intensif yang dilakukan secara terus-menerus sehingga akhirnya orang-orang yang sudah terbina, masyarakat yang sudah rajin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan salat, tetap mereka itu dibimbing jalannya untuk tetap berada pada koridor Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi satu pelajaran besar kepada kita, kepada siapa saja. Pemimpin tidak layak untuk membiarkan rakyatnya ketinggalan di belakang, tapi harus mengayomi mereka, harus mengiringi mereka, membawa rakyat ini untuk bisa menjadi masyarakat atau warga negara yang bermartabat ya, bukan meninggalkan mereka di belakang. Begitu juga bagi para ustaz, bagi para ulama, tetaplah jangan bosan untuk tetap mengayomi dan tetap memberikan bimbingan kepada umatnya walaupun kondisi saat sekarang ini ya, terkadang ada bahasa-bahasa kasar. Kami tidak usah lagi dikasih tahu, kami sudah tahu. Ya, itu kan hal kecil yang terkadang membuat telinga menjadi panas. Akan tetapi, sebagai seorang manusia yang diberikan tugas untuk tetap watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, memberikan masukan-masukan yang baik, untuk saling memberikan nasihat agar tetap bersabar dalam koridor Allah, menjadi tugas kita semua. untuk tetap memberikan pengarahan dan bimbingan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya keluarga kita, tidak hanya teman kita, tetapi juga masyarakat yang kita temui, kita diberikan perintah dan tugas untuk tetap memberikan bimbingan kepada mereka. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, visi, cita, dan tujuan para nabi dan mukmin adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi, cita, dan tujuan ini akan bertambah indah jika dilakukan secara bersama-sama antara pemimpin yang dengan yang dipimpin, antara yang diajak dengan yang mengajak, antara yang tua dengan yang muda. Karena apa? Karena kita pun tidak ingin masuk surga sendirian. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.